serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, saat orang-orang tongkat merah dan prajurit Istana Karang akan berhadapan, tiba-tiba muncul Dewa Pengemis. Laki-laki tua yang bergelar Dewa Pengemis itu mempunyai pengaruh yang kuat. Sampai-sampai Kayan pun ikut pada ucapan orang tua itu, yang mana membuat Anting Wulan terpaksa bertindak. Namun maksud baik Anting Wulan ditentang oleh Pangeran Madukrama. Hal itu membuat Anting Wulan pun menjadi panas. Madukrama, tutup mulutmu. Kau jangan bodoh, jangan picik. Hati-hati kalau bicara. Banyak sudah aku menjumpai para pangeran dari tanah dan kerajaan kecil taklukan Mataram. Tapi baru kali ini aku bertemu dengan pangeran bodoh sepertimu. Pangeran yang sombong dan angkuh. Kau jangan hanya menunduk dalam melihat kehidupan ini. Cobalah menatap dan melihat betapa tingginya langit itu. Kau kurang ajar. Kau menghina aku, kau akan menerima akibatnya. Pangeran Madukrama menyerang Anting Wulan dengan ganas dan cepat. Namun Mahawira Mataram itu dengan cepat pula menghindar. Tapi pada saat berikutnya, tampak sebuah bayangan berkelebat dan langsung menusuk ke arah lambung Pangeran Madukrama. Setan alas! Kau licik, kau curang. Kau akan... Setan, pengemis gila. Kau telah melukaiku. Kau akan menyesal, Kerang. Apa yang kau lakukan padaku, ha? Apa yang kau perbuat dengan jalan darahku ini, ha? Setan, aku akan adu jiwa denganmu. Agaknya sumber dari segala kejadian di tempat ini adalah dirimu. Kau terlalu sombong. Kau terlalu kasar dalam menghadapi siapapun. Iya, kurasa karena kau memiliki ilmu silat dan kau menganggap bahwa kau adalah terhebat, terpintar, dan terberkuasa. Maka itu aku terpaksa menotok dan menutup jalan darah di lambungmu. Aku terpaksa menutup pusat gerak darah di tubuhmu. Jadi dengan demikian, kau tidak akan bisa memainkan ilmu silatmu untuk beberapa tahun. Kalau kau membandel, maka urat darah itu akan putus. Maka kau tidak akan bisa bersilat seumur hidupmu. Semua yang ada di tempat itu terkejut mendengar penuturan Dewa Pengemis. Apalagi Madukrama, pangeran muda itu mendadak pucat, tubuhnya bergetar. Namun Madukrama tidak percaya begitu saja. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun ia merasakan seluruh urat darah di tubuhnya terkunci. Ia pun meringis kesakitan. Setan keparat! Oh, bunuh saja aku! Bunuh saja aku! Kalau aku membunuhmu, berarti itu bukan hukuman. Dan kau tidak dapat merasakan betapa sakitnya menghadapi hukuman. Kurasa dengan demikian kau akan bisa merenungi semua kejadian yang selama ini kau perbuat. Mungkin dengan cara ini, kau bisa bertobat atau insaf bahwa hidup bukanlah untuk kesombongan. Kau telah membuat keributan di sini, dan kau tidak mau mengakui kekalahanmu. Kau tidak menyadari dengan siapa kau berhadapan. Nyai Anting Wulan adalah Mahawira Utama Kerajaan Mataram, dan dia adalah junjungan kami semua. Beliau merupakan ibu kandung pimpinan utama pengemis tongkat merah. Apakah kami akan membiarkan beliau mendapat hinaan dari manusia rendah sepertimu? Meskipun kau seorang pangeran, tapi rasanya kau tidak pantas untuk menjadi seorang pangeran. Kau sebaiknya menjadi pengemis seperti kami ini. Karena untuk menjadi seorang pangeran itu amat sulit. Kau harus mempelajari tata krama kehidupan. Kau harus bisa menghargai orang lain. Kau harus berjiwa besar. Orang yang baik dan agung adalah orang yang bisa menyatakan maaf dan mengakui kesalahan dirinya sendiri. Diam! Diam! Ingat, Dewa Pengemis, kau telah membuat aku tak berdaya seperti ini. Dan nanti, suatu saat kita akan bertemu kembali. Kita akan berhadapan, dan aku akan menghancurkan seluruh pengemis tongkat merah. Aku akan membawa pasukan Istana Karang untuk menghancurkan kalian semua. Apakah kau masih berharap bahwa kau mempunyai pasukan untuk menyerang dan menghancurkan kami? Betapa menyedihkan sekali impianmu itu, Pangeran. Aku kasihan sekali padamu. Paman Dewa Pengemis, sudahlah. Kuharap Paman tidak perlu bicara terlalu banyak. Kuharap Paman tidak mencampuri urusan kerajaan. Paman tidak perlu menjelaskan semuanya. Biarlah kelak kenyataan yang akan berbicara. Maaf, Nyai. Maafkan saya. Paman Dewa Pengemis, aku atas nama Panglima Istana Karang memohon maaf padamu. Dan aku minta dengan sangat agar Paman mau menolong dan membebaskan totokan maut itu dari diri Pangeran Muda. Karena apa nanti yang akan aku katakan pada Baginda Raja tentang putra beliau? Maaf, Tuanku Panglima Kraing Bandang. Saya tahu siapa Tuanku. Saya tahu bahwa Tuanku Panglima memiliki ilmu yang tinggi. Tapi rasanya Tuanku juga tahu dengan sifat ilmu jaring perusak. Jaring perusak? Apakah Paman telah mengeluarkan dan menggunakan ilmu maut itu? Iya, saya telah menggunakan ilmu itu. Karena tak ada jalan lain untuk membuat hukuman dan mengubah kesombongan Pangeran Madukrama. Gila. Siapa sebenarnya Dewa Pengemis ini? Dia bisa menggunakan ajian penotok jaring perusak. Ya, di dunia ini hanya beberapa orang saja yang memiliki ilmu itu. Kalau begitu, aku memang tidak boleh main-main. Jaring perusak tidak ada pemunahnya, kecuali menunggu sekian tahun dalam keadaan tenang dan diam. Sungguh suatu siksaan yang luar biasa. Saya harap Tuanku tenang-tenang saja. Karena ilmu ini tidak berbahaya. Kecuali Pangeran Madukrama tidak sabar dan tidak menyadari semuanya, maka dia akan menderita untuk selama-lamanya. Tapi kalau Pangeran Madukrama bisa tenang dan sabar, maka dalam 2 tahun, pengaruh totokan itu baru hilang, dan ilmu silatnya tidak akan punah. Nah, saya rasa memang begitulah yang terbaik baginya. Dan saya tidak bisa memusnahkan ilmu itu, meskipun saya dipaksa sampai mati. Namun saya tidak akan bisa memusnahkannya sebelum masanya. Nah, sekarang terserah pada Tuanku Panglima. Apakah hal ini akan membuat Tuanku marah atau murka pada saya? Saya akan mempertanggungjawabkan semuanya. Paman Panglima Kraing Bandang, saya harap Paman tidak berkeras hati untuk membuat kerusuhan lagi. Karena saya telah mengambil keputusan untuk menghadapi siapapun yang mengganggu tongkat merah. Terlanjur sudah kejadian ini. Semula memang kitab ini yang jadi masalah. Tapi sekarang tidak. menyangkut urusan kitab pusaka itu lagi. Yang berhadapan sekarang adalah kelompok pengemis tongkat merah dan pasukan istana Karang Sedana. Tapi saya harap paman bisa mempertimbangkannya. Saya tidak ingin ada kejadian yang lebih parah lagi di sini. Percayalah, tongkat merah tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Kalau itu tidak menyangkut urusan tongkat merah sendiri. Paman, dengarlah suara itu. Itu adalah orang-orang tongkat merah. Mereka baru datang kemari. Mungkin ada teman-teman kami yang melaporkan ada kejadian di sini. Dan kalau paman masih ngotot untuk melanjutkan semua pertikaian ini, maka paman akan berhadapan dengan orang-orang tongkat merah. Dan perjalanan paman pulang ke istana Karang Sedana tidak akan aman. Karena setiap pelosok bumi tanah Jawa ini selalu dihuni oleh kaum pengemis tongkat merah. Iya, apa yang dikatakan Kayan benar. Aku memang tidak boleh ngotot. Aku yakin di sekitar tempat ini telah dikepung oleh orang-orang tongkat merah. Dan aku belum tahu siapa mereka dan sampai di mana kepandaian mereka. Baiklah Kayan, agaknya memang kita tidak usah melanjutkan kesalahpahaman ini. Kami akan pergi dari sini. Aku akan membawa Pangeran Madukrama pulang ke kerajaan. Dan aku akan melaporkan semuanya. Hanya aku tidak tahu apa nanti yang akan dilakukan oleh Raja kami. Kraing Bandang, aku akan ikut denganmu ke Istana Karang. Aku akan menjadi saksi atas semuanya ini. Aku akan menjelaskan semuanya. Tapi sebelum itu, aku ingin semua pasukanmu dibawa ke Mataram dulu. Kurasa Prabu Sanjaya akan memberikan pengertian pada Pangeran Madukrama. Jangan ragu Tuanku Panglima Kraing Bandang. Kami tidak akan mengganggumu melanjutkan perjalanan. Meskipun kami sudah mendapat hinaan dari pangeran mudamu itu, namun kami bukan sebangsa pendendam. Rasanya sudah cukup pembalasan kami dengan memberikan hukuman pada Pangeran Madukrama. Karena agaknya memang beliaulah sumber kekacauan ini. Dan yang paling bernafsu untuk merampas kitab pusaka di tangan pimpinan kami. Dan suara beliau juga yang begitu keras untuk menghancurkan kami. Sekarang semuanya kami anggap berlalu. Tapi kalau memang suatu saat kelak pihak tuanku menganggap kami musuh, itu lain lagi persoalannya. Tongkat merah bukan sebangsa kelompok pengecut yang lari dari tanggung jawab. Kisuntu Geni, tarik mereka mundur. Masalah ini telah berakhir, Nak Mas Kayan. Sekarang aku mau pergi. Silakan Nak Mas memperhatikan mereka semua. Tapi Kek, sebaiknya kakek bersama kami dulu sampai ke kota Raja Mataram. Itu lain lagi masalahnya. Aku pergi. Terima kasih Kayan. Nyai Antingulan, sekarang kami akan ikut dengan Nyai ke Mataram. Baiklah, kita akan ke Mataram bersama-sama. Dan putraku juga akan ke Mataram, karena memang dia tinggal bersamaku di Mataram. Maaf Antingulan, aku rasa Kayan sudah aman bersamamu untuk kembali ke Mataram. Dan kurasa tak akan ada yang mengganggu perjalanannya lagi. Maka aku rasa aku tidak perlu lagi mengantarnya sampai ke Mataram. Tapi Tuanku Pandu, sebaiknya teruskanlah pengantaranmu ke Mataram, karena kita akan bisa berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang segala sesuatunya. Maaf Antingulan, sebagaimana pesan dari Gusti Prabu Purbaya bahwa aku harus segera kembali ke Karang Sedana, karena ada urusan lagi yang akan kuselesaikan di sana. Sebenarnya aku ingin sekali ke Mataram, namun karena sudah ada kau di sini dan sudah bertemu dengan putramu, maka aku yakin dan percaya akan keselamatan putramu. Maka itu aku mohon izin dan mohon pamit untuk kembali ke Karang Sedana. Paman Pandu, sebaiknya paman ikut saja terus sampai ke Mataram. Apakah paman tak suka padaku sehingga paman melepaskan aku di tengah perjalanan seperti ini? Ah, Kayan, kuharap kau mengerti. Bukankah kau sendiri mendengar perintah Gusti Prabu Purbaya padaku? Maka itu rasanya aku tak perlu lagi ke Mataram. Karena setibanya di sana pun, aku akan menyerahkan dirimu pada kedua orang tuamu. Setelah itu, aku akan pulang kembali. Toh tak ada yang perlu lagi kita bicarakan. Semua pengalaman dalam perjalanan ini agaknya telah berakhir di sini. karena kita semua mengalaminya. Iya, iya. Kurasa kau mengerti, Kayan. Sebagai seorang pemimpin, kau akan bisa berpikir dengan bijak bahwa sesungguhnya waktu adalah sesuatu yang amat berharga. Orang-orangmu pasti akan terus mengawalmu secara bergantian di setiap kadipaten yang kau lewati. Iya, Paman benar. Tapi aku tak akan bisa memberikan kenang-kenangan pada Paman sebagai tanda terima kasihku. Tak perlu, Kayan. Nanti suatu saat kita akan bertemu kembali. Sekarang yang penting bagimu adalah menata dirimu untuk lebih maju pada waktu yang akan datang. Kau akan bisa menjadi orang yang terbaik. Aku akan bangga kalau bisa mendengar namamu kelak. Oh ya, Anting Wulan. Kuharap kau tidak tersinggung dengan caraku ini. Tapi aku benar-benar banyak urusan di keraton. Selama kepergian Prabu Purbaya ke Gua Karang selama ini, aku yang menjaga keraton. Dan aku belum sempat melaporkan semuanya. Maafkan aku, Anting Wulan. Iya, Tuanku Pandu. Aku tahu. Baiklah. Aku akan menjaga putraku. Dan juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan tuanku pada putraku. Karena kalau tidak ada Tuan Panglima, entah apa yang terjadi pada putraku. Sudahlah, Anting Wulan. Semuanya sudah terjadi. Dan semuanya menjadi tanggung jawabku. Dan itu memang harus aku lakukan. Sekarang aku mohon diri. Aku akan kembali ke Karang Sedana. Aku akan menceritakan semuanya pada Gusti Prabu Purbaya. Tuanku Kraeng Bandang, aku atas nama orang-orang Karang Sedana mohon maaf pada Tuan karena kesalahpahaman ini. Iya, tak kusangka kitab pusaka Ratu Sima itu membuat kita bentrok dan membuat pertemuan kita menjadi tidak enak. Seharusnya kita bisa menjadi dua pasukan bersahabat, tapi sekarang rasanya ada retak di dalam hati kita. Kuharap Tuan memaafkan kami semua. Sama, Tuanku Panglima Pandu. Kami juga minta maaf karena masalah ini. Kitab pusaka itu membuat geger di kalangan kita sendiri. Ya, seharusnya memang kita bisa bersahabat dengan baik. Tapi sudahlah, kita lupakan saja masalah itu. Kedua Panglima itu maju dan berjabatan tangan. Setelah itu Panglima Pandu Permana segera menyalami Anting Wulan, lalu Kayan Manggala. Tak lama mereka semua telah berpisah. Kayan bersama ibunya menuju ke Mataram. Di belakang mereka mengiringi pasukan Istana Karang, sedangkan orang-orang Tongkat Merah telah menyebar kembali dan mengikuti secara rahasia. Sekarang mereka telah kembali. Aku juga harus kembali. Pandu Permana terus memacu kudanya. Di belakangnya menyusul 5 orang prajuritnya. Tak lama kemudian, mereka semua sudah memasuki sebuah desa di mana mereka pernah menginap. Dan tiba-tiba, Pandu Permana menghentikan kudanya. Kita berhenti dulu di sini. Kita istirahat di warung itu. Kita butuh makan dan minum. Setelah itu baru kita meneruskan perjalanan lagi. Baiklah, Tuanku Panglima. Hamba juga merasa lelah sekali. Rumah makan ini cukup ramai. Sebaiknya aku duduk di pojok itu saja. Prajurit, kita duduk di pojokan itu saja. Baiklah, Tuanku Panglima. Panglima Pandu Permana dengan diikuti 5 prajuritnya segera mengambil tempat duduk di pojok rumah makan itu. Semua mata yang ada di dalam rumah makan itu menatap pada mereka. Pelayan laki-laki dengan terbungkuk-bungkuk hormat mendekati mereka. Pandu Permana dan prajuritnya memesan beberapa jenis makanan. Prajurit, setelah ini kita baru melanjutkan perjalanan dan tidak perlu berhenti lagi, kecuali malam nanti. Kita harus mencari penginapan untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Oh ya, Tuanku Panglima, bagaimana laporan kita nanti pada Gusti Prabu? Kalau Gusti Prabu menanyakan kenapa kita tidak sampai ke Mataram? Tenang saja, prajurit. Biar nanti aku yang menerangkan semuanya. Ini adalah tanggung jawabku. Aku yakin Gusti Prabu akan memakluminya. Nah, sekarang mari kita keluar dari sini. Kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Mari, Tuanku. Setelah membayar semua yang mereka makan, akhirnya Pandu Permana dan 5 prajuritnya keluar dari rumah makan itu dan melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju ke kota Raja Karang Sedana. Kita Kita tinggalkan dulu perjalanan Panglima Pandu Permana menuju ke Kota Raja. Sekarang marilah kita lihat keadaan di Keraton Karang Sedana. Siang itu di ruang utama keraton, tampak Purbaya dan Kijangkung serta Cempaka sedang duduk membicarakan sesuatu yang amat penting. Paman Jangkung, sengaja aku memanggil Paman kemari karena ada sesuatu yang perlu aku bicarakan. Dan aku harap Paman bisa memberi sedikit pandangan yang mana baiknya yang harus kita lakukan. Silakan Gusti Prabu. Begini Paman, aku ingin mengalihkan pembangunan yang kita lakukan selama ini ke Kadipaten Cisulung. Karena selama ini agaknya kita tidak pernah menoleh ataupun melirik kadipaten itu. Aku tidak ingin nanti Adipati Kasta Prata mengatakan bahwa aku pilih kasih karena kita telah memberikan bantuan pada kadipaten lain. Iya, Gusti benar. Selama ini pun sebenarnya hamba ingin mengatakan hal itu pada Gusti Prabu. Tapi berhubung Gusti Prabu begitu sibuk, Gusti pulang dari Mataram, lalu pergi lagi ke Gua Karang. Dan setelah tiba di sini kembali, Gusti mengalami sesuatu hal yang menegangkan lagi. Karena adanya prajurit yang dibawa Pangeran Madukrama itu. Yah, semoga saja tak ada lagi gangguan yang berarti. Dan rencana Gusti bisa berjalan dengan baik. Benar, Paman. Semoga saja semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan agaknya, Cisulung memang harus dibangun. Karena mereka juga rakyat dan orang yang setia mengabdi pada Karang Sedana. Benar, Gusti Prabu. Tapi kapan kita harus ke sana dan membicarakan semuanya pada Adipati Kasta Prata? Aku rasa kita perlu mengirim surat dulu pada Adipati Kasta Prata. Nanti setelah mendapat balasan dari sana, barulah Paman Jangkung pergi ke sana bersama Paman Pandu. Kurasa Paman berdua bisa membicarakan semuanya dengan tuntas. Lalu setelah itu, barulah kita mengirimkan apa-apa yang diperlukan di sana. Kita akan mengirimkan para ahli bangunan ke sana. Ampun Gusti Prabu, apakah tidak terlalu lama menunggu kepulangan Panglima Pandu Permana dari Mataram? Apakah tidak sebaiknya hamba pergi saja bersama senopati yang lain atau dengan para pembesar lainnya? Biar begitu, Panglima Pandu tiba kemari, hamba pun sudah kembali dari Cisulung. Tidak perlu terburu-buru, Paman. Tidak mengapa. Kita tunggu saja kepulangan Paman Pandu. Oh ya, Paman Jangkung, bagaimana menurut pandangan Paman mengenai Cisulung? Apakah ada harapan bahwa Cisulung akan menjadi sebuah kadipaten yang besar di masa nanti? Gusti Prabu, menurut pandangan hamba, memang agaknya Cisulung bisa menjadi daerah yang besar dan ramai penduduknya. Paman Jangkung, aku juga ingin nanti Paman membuat rencana dan melihat tempat yang baik untuk dibuat pesanggerahan. Agar kalau kita pergi ke Cisulung, kita akan mudah beristirahat di sana tanpa merepotkan Adipati Kasta Prata. Benar, Paman. Nanti di sana Paman bisa saja mencari tempat yang enak dan baik untuk dijadikan atau dibangun pesanggerahan. Iya, baiklah Gusti Prabu. Hamba akan mencari tempat yang enak dan baik di sana. Hamba rasa memang daerah Cisulung sangat baik untuk dibuat tempat pesanggerahan. Karena daerah pegunungan. Dan di bawahnya mengalir air sungai Cisadane. Kanda Prabu, Dinda ingin rasanya untuk pergi ke sana lagi. Karena waktu itu kita pergi ke sana hanya karena gangguan para siluman Gunung Salak dan penghuni Bukit Wangun. Mungkin kalau saat ini kita ke sana, akan banyak yang kita temui untuk mencari ketenangan. Dan rasanya memang perlu kita ke sana, Kanda. Ya, sebab selama beberapa purnama belakangan ini, kita selalu diliputi ketegangan. Tenanglah, Dinda. Kita memang butuh istirahat di daerah yang segar dan tenang. Tapi Kanda rasa jangan sekarang. Kita harus membenahi semua pekerjaan kita dulu di keraton. Setelah itu, barulah kita berangkat ke sana. Kanda rasa Paman Jangkung akan bisa menyelesaikan semua dengan baik bersama Paman Pandu kelak. Dan akan bisa membangun pesanggerahan di Cisulung dengan cepat. Dan Kanda juga akan membangun Cisulung sebagai sebuah kadipaten yang besar. Karena akan merupakan kadipaten yang menjadi batasan dua wilayah. Yaitu Keraton Karang Sedana dan keraton yang dikuasai oleh Prabu Burangrang. Iya, Gusti. Memang agaknya Kadipaten Cisulung harus dibangun dengan baik dan dijadikan pusat perdagangan antara Karang Sedana dan Kerajaan Gusti Prabu Burangrang. Selama ini kita semua memang selalu disibukkan dengan berbagai urusan yang tidak pernah tuntas, sehingga kita melupakan semuanya. Semoga saja kali ini tidak ada lagi kejadian yang begitu berat yang diberikan oleh Dewata pada kita semua. Biar kita bisa membangun kerajaan kita ini dengan tenang. Semoga saja, Gusti Prabu. Nah, Paman. Sekarang silahkan Paman beristirahat dulu. Kita perlu memikirkan semuanya dulu dengan baik, sambil menunggu kedatangan Paman Pandu Permana dari Mataram. Baiklah, Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon diri. Kenapa termenung menatap langit? Apakah ada sesuatu yang meresahkan hati Dinda? Kanda Prabu, Dinda masih memikirkan tentang orang-orang yang datang kemari dengan para prajuritnya itu. Dinda bingung dan tidak mengerti dengan maksud kehadiran mereka. Apalagi yang Dinda bingungkan? Bukankah kedatangan mereka sudah jelas, yaitu ingin merampas kitab pusaka ilmu sejati yang dipegang oleh Kayan Manggala? Kanda rasa tidak ada maksud lain. Apakah Kanda tidak khawatir kalau mereka itu bermaksud menyerang keraton ini dan menghancurkan Karang Sedana karena mereka datang membawa pasukan yang cukup banyak? Tidak perlu terlalu dikhawatirkan, Dinda. Kalau memang mereka kelak kembali dan bermaksud merongrong kerajaan ini, kita akan menghadapi mereka semua. Tapi Kanda rasa mereka tidak akan kembali lagi. Sebab kita pernah melihat pangeran itu berada di Gua Karang. Kanda rasa memang mereka datang hanya karena kitab itu. Oh ya, Kanda. Apakah mereka semua bisa mengejar Kayan dengan Paman Pandu? Karena kalau mereka mengambil jalan yang sama, Dinda yakin mereka akan menemukan Kayan dan Paman Pandu. Apakah tidak sebaiknya kita coba mengejar mereka? Siapa tahu belum terlambat. Dinda, Dinda. Sudahlah, jangan terlalu menurutkan perasaan. Percayalah bahwa mereka tidak akan menjumpai Kayan dan Paman Pandu. Bukankah Paman Pandu sudah berangkat lebih dulu dari orang-orang itu? Lagi pula, kalaupun mereka bertemu, pasti Kayan mempunyai pembantu yang lain. Bukankah orang-orang tongkat merah selalu melindungi bocah itu? Sudahlah, Dinda. Jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh. Kita sudah terlalu lama hidup dalam ketegangan selama di Gua Karang. Sekarang, sebaiknya kita berkasih kasihan. Sudah lama kita tidak memadu cinta. Ayolah kita tidur, Dinda. Jangan pikirkan lagi hal-hal yang lain. Karena segala kehidupan di dunia ini tidak akan bisa kita lupakan kalau kita selalu berpikir dan merenung tentang hal-hal yang ada di sekitar kita. Berpikir memang baik, tapi untuk saat tertentu kita harus melupakan pikiran itu. Ayo kita tidur. Kanda, lihatlah itu. Agaknya putri kita juga belum tidur. Sinar lampu dari ruang tidurnya masih kelihatan terang. Ya, memang agaknya jaga para mudita belum tidur. Dan Kanda sudah sering menyaksikan lampu di kamarnya menyala sampai larut malam. Putri kita sejak pulang dari Gua Karang jauh berubah. Kalau dulu dia amat manja, namun sekarang tidak kelihatan lagi kemanjaannya itu. Dia lebih banyak diam dan menghabiskan waktunya dengan Paman Jantuk di Taman Kaputren. Apakah itu tidak mengganggu pertumbuhannya, Kanda Prabu? Apakah putri kita tidak salah langkah kelak? Kanda rasa tidak, karena Paman Jantuk pernah Kanda dapati sedang berbicara dengan putri kita, dan orang tua itu memberikan wejangan yang sangat baik sekali pada putri kita. Paman Jantuk itu ternyata banyak sekali pengalamannya. Pandangannya mengenai kehidupan ini memang patut diketahui dan diamalkan oleh putri kita. Kanda rasa memang tidak ada pengaruh jahat dari Paman Jantuk. Toh sekarang jaga para mudita tidak manja, dan dia lebih banyak mendengar apa yang kita katakan. Dan kalau dia mau jalan-jalan, selalu memberitahukan pada kita. Tidak seperti dulu lagi, selalu saja pergi secara diam-diam. Sudahlah, Dinda. Ayolah kita tidur. Purbaya mengusap kepala cempaka istrinya. Perempuan itu segera merebahkan kepalanya ke dalam dekapan Purbaya. Perlahan Purbaya mengusap wajah istrinya. Lalu ia bangkit menggendong cempaka dan membawanya masuk ke dalam kamar peraduan. Sementara malam terus merangkak dengan sepi dan keheningannya. Oh, Kakang Kayan, sudah 2 hari kita berpisah. Sudah 2 hari pula aku merenungkan di sini sendiri, tanpa siapa-siapa. Biasanya kita duduk di sini berdua, bercerita tentang segalanya. Bercerita tentang Gua Karang, bercerita tentang ilmu silat. Tapi 2 hari ini aku di sini tinggal sendiri. Tak ada lagi mendengar tawamu, tak ada lagi mendengar ceritamu. Aku duduk sendiri berteman sepi, berteman kesedihan. Oh, Kakang Kayan, Paman Kalajantuk juga kadang kala kulihat

Dinda tidak bermaksud mencampuri kehidupannya, Kanda. Dinda juga akan memberikan kebebasan padanya untuk memilih teman hidupnya kalau dia sudah memang dewasa dan mengerti. Oh ya, Kanda, agaknya putri kita memang sudah berubah jauh. Pikirannya juga agaknya sudah berubah. Paman Kalajantuk mengatakannya pada Dinda bahwa putri kita dan Kayan memang sama-sama menyimpan bara kasih sayang, namun mereka menyembunyikannya dari kita semua. Dan mungkin karena kesedihan oleh perpisahan itu yang membuat Tita selalu merenung. Apakah Dinda telah mencoba menanyakannya? Sudah, Kanda. Dan dia mengakui bahwa dia mencemaskan kitab pusaka ilmu sejati itu. Dan menurut Dinda, sama hanya dia mencemaskan keselamatan Kayan. Kata-kata yang digunakan putri kita sama halnya dengan orang-orang dewasa yang menyembunyikan siapa kekasihnya. Sudahlah, Dinda. Jaga para mudita putri kita ibarat sekuntum bunga yang baru mekar. Dan sebentar lagi Kanda yakin akan banyak kumbang yang melirik ke arahnya. Dan itu adalah tugas baru untuk kita menjaganya. Kita orang tuanya diibaratkan pagar yang harus melindungi dan merawatnya. Oh ya, Dinda. Mungkin 2 atau 3 hari lagi utusan kita akan kembali lagi dan membawa kabar tentang Cisulung. Apakah Dinda mau ikut berangkat ke sana bersama Paman Janggung dan Paman Pandu? Kalau Kanda, bagaimana? Apakah Kanda juga akan ke sana? Rasanya tidak perlu, Dinda. Karena masih banyak urusan yang harus Kanda selesaikan di sini. Kalau begitu, Dinda biar tinggal di sini saja. Ampun, Gusti Prabu. Hamba masuk menghadap. Ada apa, prajurit? Ampun, Gusti Prabu. Tuan Kalajantuk dan Tuanku Putri Jaga Paramudita ingin masuk menghadap Tuanku. Iya. Suruhlah mereka masuk, prajurit. Baik, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Prajurit melangkah mundur dari hadapan Purbaya. Tak lama kemudian, tampak Jaga Paramudita dan Kalajantuk melangkah masuk. Keduanya langsung menyembah di hadapan Purbaya dan Cempaka. Bangunlah, Paman Kalajantuk. Oh ya, Paman Jantuk dan kau putriku. Ada apa kalian menghadapku? Ampun, Ayahanda. Ananda mau mengajak Paman Jantuk berjalan-jalan ke Kota Raja. Ananda ingin bermain-main dan mengelilingi Kota Raja. Kenapa harus berjalan-jalan ke Kota Raja? Kenapa tidak di dalam keraton saja? Maaf, Ayahanda. Bukan Ananda membantah ucapan Ayahanda, tapi Ananda hanya ingin bermain di luar keraton sambil mencari pemandangan lain. Ananda rasa bersama Paman Jantuk, Ananda tidak akan mendapat gangguan apapun. Biarlah Dita bermain di luar keraton bersama Paman Jantuk, Kanda. Biar dia mendapatkan banyak pengalaman. Iya, pergilah. Tapi ingat, kau hanya boleh bermain di dalam Kota Raja. Tidak boleh pergi jauh dari Kota Raja, karena masih begitu banyak orang yang mengincar keluarga keraton Karangsedana. Aku tidak ingin terjadi apa-apa atas dirimu, karena orang-orang persilatan tentu masih mengira bahwa kitab pusaka itu masih berada di tangan kita. Aku tidak ingin kau menjadi sandera mereka tanpa sebab yang pasti. Baiklah, Ayahanda. Ananda akan berhati-hati dan tidak akan bermain jauh dari Kota Raja. Dan bukankah ada Paman Jantuk? Iya, pergilah. Paman Jantuk, jagalah para mudita. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan menjaga para mudita. Paman Jantuk punya hak untuk memarahi para mudita kalau dia membandel. Iya. Jangan khawatir, Tuanku Permaisuri. Hamba akan memarahinya kalau memang para mudita membandel. Tapi hamba yakin, Dita bukan anak yang manja dan nakal. Bukan begitu, Nduk? Sudahlah, Paman. Berangkatlah. Nanti terlambat dan pulangnya kemalaman. Oh ya, Paman Jantuk. Tadi ibundaku ada menemui Paman. Apa saja yang dibicarakan oleh ibuku? Tidak banyak. Pasti mengenai diriku ya. Laku saja, Paman. Paman tidak bisa bersembunyi lagi dariku. Aku tahu, masa kau bisa tahu apa yang ada dalam hati paman? Hah? Coba apa? Ayo. Paman, paman sebaiknya jujur saja. Aku hanya ingin paman jujur. Ya. Aku tidak mau menyebutkannya. Karena aku hanya ingin kejujuran, paman. Kau ini ada-ada saja, Nduk. Kau mau minta supaya paman jujur. Bukankah demikian, kau akan tahu akhirnya apa yang ada dalam hati paman, begitu kan? Kau ingin menjebak paman, ya? Padahal memang kau tidak tahu apa yang kami bicarakan, toh, ya kan? Ada-ada saja kamu ini. Duh. Ya, paman, aku yakin bahwa tadi paman dan ibundaku membicarakan tentang diriku. Tentang aku yang selalu merenung. Tentang aku dengan Karang Kayan, bukan? Iya, betul, Duh. Kau hebat. Tapi bicara tentang apa saja, kurasa kamu tidak tahu lagi kan? Ya toh. Kenapa kau diam? Ya, sudahlah. Tidak perlu lagi diperbincangkan. Semuanya sudah tidak perlu dibicarakan lagi kan? Paman Jantuk, apakah paman tidak sedih dan merasa kehilangan berpisah dengan Kakang Kayan? Mendapat pertanyaan seperti itu, sesaat kala Jantuk tersentak, orang tua itu memandang ke depan. Tangannya yang memegang kekang kuda tampak bergetar. Sejenak ia terbayang saat bersama dengan bocah kecil itu. Kenapa diam? Aku yakin paman pasti rindu dan sedih karena perpisahan itu. Hanya paman terlalu keras untuk menahannya. Dan aku yakin setiap malam paman pasti merenung di kamar dan di jendela. Berkatalah paman, aku yakin paman pasti bisa berlaku jujur. Seorang kesatria selalu memegang kejujuran. Iya, Nduk, kamu benar. Paman memang selalu sedih dan rindu karena perpisahan itu. Iya, paman berusaha untuk tidak larut dalam kesedihan itu. Paman berusaha untuk melupakan semuanya. Paman berusaha menganggap semuanya adalah impian di siang bolong, Nduk. Apakah paman akan membohongi diri sendiri? Kurasa paman bukanlah orang seperti itu. Ya, Nduk. Kalau bicara soal membohongi diri sendiri, ya, sudah lama rasanya paman membohongi diri paman sendiri, Nduk. Seharusnya paman tidak bisa bergembira seperti ini. Seharusnya paman tidak tinggal di istana Karang Sedana. Namun karena paman membohongi diri sendiri, maka paman mau tinggal di istana Karang Sedana. Tapi apakah tidak boleh kalau paman berusaha untuk menganggap kepergian Kayan sebagai sebuah mimpi? Maaf paman, aku tidak bermaksud menyinggung perasaan paman. Ya. Tapi aku berkata dengan sebenarnya. Ya. Sudahlah paman, aku tidak ingin perjalanan kita ini menjadi kacau karena kesedihan. Ya, paman, kita memang harus melupakan kesedihan itu. Tapi bisakah aku melupakan Kakang Kayan? Bisakah aku melupakan hari-hari suka dan duka kita bersamanya? Tidak kan, paman? Iya, tentu saja, Nduk. Hari-hari kita banyak yang terbuang bersamanya. Memang bocah itu banyak membawa kenangan kita bersamanya. Pergi ke Mataram. Hari-hari kita banyak yang hilang. Kegembiraan kita banyak yang larut dalam duka saat dia pergi. Tapi, sudahlah. Ayo kita gembira. Kita pacu kuda-kuda kita ini. Ayo. Kenapa berhenti di sini? Sebaiknya kita langsung saja masuk ke dalam kota raja. Nanti baru kita pulang, Duk. Paman, aku mendengar ada derap kuda di sebelah sana. Ramai sekali. Sebaiknya kita memutar saja dulu. Kita lihat dulu siapa mereka. Ya. Ayo, Paman. Hiya! pergi sendiri. Tidak boleh dibiarkan. Aku akan menyusulnya. Hiya, hiya, hiya. Kala Jantuk segera memacu kudanya dengan cepat mengejar Jaga Paramudita yang telah jauh di depannya. Dita, tunggu! Jangan terlalu dekat! Tunggu, Paman! Dia tidak mendengar suara aku. Aku harus semakin cepat. Kalau memang orang yang dikejarnya itu orang baik-baik, tidak apa-apa. Tapi kalau orang jahat, bisa berbahaya. Dasar anak itu. Dia masih saja seperti dulu, tidak kenal penyakit. Dia selalu menuruti perasaannya saja. Kala Jantuk terus memacu kudanya. Tak lama kemudian, ia telah jauh keluar dari batas kota raja. Namun di saat itu, di depannya tampak Jaga Paramudita berdiri di atas kudanya, sambil melihat ke arah belukar di sekitarnya. Duh, kemana mereka? Apakah orang-orang itu terus berlari? Ke arah mana? Hah? Kemana, Nduk? Entahlah, Paman. Begitu aku tiba di sini, derap kuda itu hilang dengan sendirinya. Aku jadi heran. Kenapa bisa begitu? Kalau begitu, kita harus hati-hati, Nduk. Siapa tahu mereka orang jahat yang sengaja menjebak kita. Dan setelah kita tiba kemari, mereka lalu bersembunyi dan mengurung kita. Sebaiknya, ayo kita keluar saja dari sini. Ayo. Paman, siapa sebenarnya mereka? Kenapa mereka menuju ke kota raja dengan melewati jalan ini? Dan aku yakin, mereka pastilah punya maksud yang tidak baik. Iya, iya. Kalau mereka orang baik-baik, ya pastilah mereka lewat melalui jalan kota raja. Tapi sudah landuk, sekarang sebaiknya kita kembali saja ke kota raja. Ayo. Baiklah, ayo. Paman. Ayo. Sebentar, Paman. Dengar. Itu suara derap kuda-kuda mereka. Iya. Mereka sengaja bersembunyi, Paman. Sebaiknya kita kejar lagi. Sekarang jarak kita tidak terlalu jauh dari mereka. Ayo, Paman. Iya, ayo. Hiya, hiya. Ayo. Iya, iya. Jantuk dan Jaga Paramudita memacu kuda mereka dengan cepat. Kuda mereka berlari meloncati semak rerumputan yang rendah dan pepohonan kayu yang tumbang. Tak lama kemudian, mereka telah melihat 6 orang penunggang kuda di depan mereka. Ke-6 penunggang kuda itu berusaha memacu kuda mereka dengan cepat. Paman, itu mereka. Mereka berjumlah 6 orang, Paman. Iya. Iya. Mereka menuju ke Istana Karangsedana. Ya, ya, ya. Kita harus mencegah mereka sebelum masuk ke dalam istana. Aku ingin menguji ilmu mereka semua. Kalau sudah di dalam keraton, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain jadi penonton. Ya, ya, Nduk. Kita akan menjumpai mereka di luar tembok keraton. Lihat, jarak kita semakin dekat. Ayo, Nduk. Kita berpacu mengejar mereka. Siapa yang duluan sampai di dekat mereka? Ayo. Nduk, apa kau membawa pedangmu? Iya, Paman. Aku tidak pernah meninggalkan pedang ini. Bagus, bagus. Ayo, Paman. Iya. Hiya, hiya. Paman Jantuk. Mereka. Mereka. Paman. Mereka. Mereka itu. Mereka membantu kemarin. Mereka adalah panglima Pandu Permana dan prajuritnya. Mereka telah kembali, Nduk. Iya, Paman. Mereka memang Paman Pandu Permana. Tapi kenapa secepat itu mereka kembali? Apakah terjadi sesuatu? Dengan cepat Paramudita turun dari kudanya dan berlari menuju ke arah Pandu Permana, yang masih terheran-heran melihat bahwa yang mengejar mereka adalah Jaga Paramudita dan Kala Jantuk. Lalu panglima itu pun turun dari kudanya diikuti 5 prajuritnya. Salam sejahtera, Tuanku Putri Jaga Paramudita. Maaf, hamba kira siapa yang mengejar hamba. sehingga hamba terpaksa memancing ke tempat ini. Maaf, Paman Pandu. Aku kira paman semua adalah orang jahat yang kemarin menyatroni istana. Kalau aku tahu bahwa yang kukejar adalah paman, aku dan Tebung Jantuk tidak akan mengejar sampai kemari. Iya, Tuanku Panglima. Maaf, kami tidak tahu. Hamba hanya mengikuti Tuan Putri karena hamba khawatir pada keselamatannya. Maaf, Tuanku Panglima. Tidak mengapa, Kala Jantuk. Aku mengerti. Oh ya, Tuan Putri, mau kemana sebenarnya sehingga berada di kota raja saat mulai mengejar hamba tadi? Aku hanya ingin berjalan-jalan saja, Paman. Aku ingin melihat kota raja. Tapi saat masuk perbatasan kota raja, aku mendengar derap kuda. Maka aku memutar kudaku lalu mengejar. Oh ya, Paman Pandu, kenapa Paman begitu cepat pulang? Menurut perhitungan, perjalanan Paman ke Mataram akan menghabiskan waktu satu purnama lebih. Tapi kenapa 4 hari sudah kembali lagi? Apakah... Nantilah akan hamba ceritakan, Tuan Putri. Sekarang kalau Tuan Putri akan melanjutkan perjalanan ke kota raja, silakan. Biarlah hamba kembali bersama prajurit. Nanti kalau Tuan Putri pulang ke keraton, hamba akan ceritakan semuanya. Tenanglah, Tuan Putri. Tidak ada kejadian apa-apa dengan Nak Mas Kayan. Paman Pandu, aku ikut Paman sekalian saja pulang ke istana. Paman Jantuk, ya, kita pulang saja. Hatiku jadi tidak enak. Ayolah, Paman. Ya, hamba sih mengikut yang mana baiknya saja. Kalau Tuan Putri ingin pulang sekarang, ya ayolah. Itulah, Gusti Prabu. Menurut Anting Wulan, mereka itu adalah orang-orang istana Karang yang baru saja takluk pada Mataram. Sedangkan Pangeran Madukrama tidak tahu kalau kerajaannya telah takluk. Oh, jadi mereka itu dari istana Karang. Dan pangeran itu membawa pasukannya kemari hanya untuk merampas kitab pusaka ilmu sejati. Lalu kenapa Paman kembali kemari sebelum sampai ke Mataram? Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya, hamba ingin sekali datang ke Mataram, mengantar Kayan sampai pada kedua orang tuanya, dan menjaga perjalanannya dengan selamat. Namun hamba mempunyai perhitungan lain. Sebab, Kayan sudah bertemu dengan ibundanya. Sedangkan orang-orang istana Karang yang hendak merampas kitab itu adalah taklukan Mataram. Maka hamba berpendapat bahwa sesungguhnya mereka tidak akan berani berbuat apa-apa lagi. Lagi pula Pangeran Madukrama yang merupakan sumber bencana itu telah lumpuh karena tertotok ilmu Dewa Pengemis. Dan menurut penuturan Dewa Pengemis, ilmu itu akan punah daya kerjanya setelah 2 tahun. Itupun kalau Pangeran Madukrama benar-benar menyadari akan kesalahannya dan mau tabah serta sabar. Ya, dan hamba pun masih banyak kerjaan. Masih banyak pekerjaan hamba yang selama ini belum tuntas hamba kerjakan dan hamba laporkan pada Gusti Prabu. Itulah yang mendorong hamba mengambil keputusan untuk pulang segera, tanpa tiba di Mataram lebih dulu. Ampun, Gusti Prabu. Kanda, Paman Pandu benar. Memang tidak ada gunanya Paman Pandu mesti sampai ke Mataram. Bukankah Bibi Anting Wulan akan bisa menjaga keselamatan putranya? Lagi pula, orang-orang Tongkat Merah banyak pula yang mengawalnya. Kalaupun Paman Pandu paksakan untuk terus tiba ke Mataram, maka berapa banyak waktu yang terbuang. Memang, perhitungan Paman untuk pulang segera itu sangat baik dan bijak. Iya, kau benar, Dinda. Sudahlah, Paman. Sekarang silakan Paman beristirahat. Karena Paman mungkin amat lelah setelah bertarung dengan orang-orang Istana Karang itu. Iya, orang-orang Istana Karang. Dia juga kemari dan menantang kami bertarung. Untung aku tidak mengerahkan pasukan. Kalau memang pasukan kita bertarung dengan prajurit mereka, maka kita akan membuka peperangan baru. Atau mungkin kita bisa saja berselisih paham dengan orang-orang Mataram. Kanda, agaknya orang tua yang bernama Kraeng Bandang itu pastilah punya kedudukan. Sebab dialah yang selalu menjaga agar para prajuritnya tidak bertindak untuk menyerang kita. Maafkan hamba, Tuanku Permaisuri. Menurut pengakuan dari Kerayang Bandang sendiri, sesungguhnya dia adalah panglima utama Kerajaan Istana Karang. Dia diutus kemari karena Pangeran Muda Madukrama memerlukan bantuan. Begitulah yang hamba dengar ceritanya dari Anting Wulan. Iya. Aku mengerti sekarang, Paman. Dinda, pantas saja sewaktu orang-orang dari dunia persilatan itu bertarung memperebutkan kitab ilmu sejati, Kanda tidak melihat pangeran itu. Kanda yakin dia pasti bersembunyi dan selanjutnya mengintai dan melihat kitab itu diberikan oleh Resi Sadadenda pada Kayan. Lalu dia mengirim berita pada Ramandanya untuk minta bantuan. Lalu dia bersama-sama menyerang ke Karang Sedana karena dia tahu bahwa Kayan ikut dengan kita ke Karang Sedana. Pemuda sombong itu menganggap remeh Karang Sedana. Sudahlah, Dinda. Toh dia sudah kena batunya. Nah, Paman Pandu, silakan istirahat. Nanti setelah itu kita akan membicarakan hal yang lain lagi. Kurasa saat ini Paman terlalu lelah. Terima kasih, Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon diri. Oh, menurut cerita dan keterangan dari Paman Pandu, Kakang Kayan telah bersama-sama dengan Bibi Anting Wulan pulang ke Mataram. Berarti memang tak ada lagi waktu dan kesempatanku untuk bertemu dan berjumpa dengan Kakang Kayan. Oh, Kakang Kayan, semoga saja kau tidak melupakan aku. Aku, oh, apa itu? Apa itu? Aku melihat seperti sebuah sinar. Tapi kenapa sinar itu tiba-tiba hilang? Jaga para mudita putriku. Selamat malam. Maaf aku mengganggumu. Siapa kau? Siapa kau? Kenapa kau menggangguku? Ayo, keluarlah. Jaga Pramudita, apakah kau telah lupa padaku? Rasanya belum beberapa purnama kita bertemu. Belum berapa purnama kau meninggalkan tempatku. Apakah kau telah lupa? Kurasa kau masih ingat padaku, Jaga Pramudita. Oh, apakah Tuanku Ratu Sima? Ternyata kau masih ingat. Bagus putriku, bagus. Ternyata kau adalah putri yang baik. Oh, Tuanku Ratu yang mulia, maafkan hamba Tuanku. Sudahlah sayang, bangunlah. Tidak perlu kau bersimpuh seperti itu. Bangunlah. Maafkan aku, Jaga Pramudita. Aku datang mengganggumu. Aku datang karena merasakan kesedihan hatimu. Aku merasakan kegundahan jiwamu. Ada apa, sayang? Apakah kepergian bocah itu yang membuat kau berduka? Tidak. Tidak, Tuanku Ratu. Mbak... Jangan berdusta, putriku. Jangan membohongi dirimu sendiri. Yakinlah bahwa aku mengetahui semuanya. Ingatlah bahwa pedang yang melingkari pinggangmu itu adalah titisan dari sebagian sukmaku. Oleh karena itu, pedang itu tidak berjodoh dengan Kayan. Maka itu, aku tahu semua kegundahan dan keresahan hatimu. Bersikaplah jujur, sayang, karena kejujuran adalah sebuah perilaku manusia yang berlaku di mana-mana untuk mencapai kejayaan dan kesempurnaan dalam hidup. Kita dituntut untuk jujur, putriku. Nah, kalau kau ingin menjadi seorang yang besar di kemudian hari, maka kau harus menanamkan kejujuran di setiap langkah kehidupanmu. Maafkan hamba, Tuanku Ratu yang mulia. Hamba tidak tahu semua. Hamba tidak mengerti. Tapi apakah salah kalau hamba menyimpan rindu dan kesedihan karena kepergian Kakang Kayan? Apakah hamba salah, Tuanku Ratu, kalau hamba memiliki jiwa dan perasaan seperti itu? Kau tidak salah. Kau tidak berdosa. Karena memang semua orang akan mengalami masa seperti ini. Aku tidak menyalahkan dirimu. Aku juga dulu pernah mengalami hal seperti itu. Tapi memang, menurut pandangan orang-orang yang ada di sekitarmu, kau memang masih terlalu kecil untuk mengenal cinta dan kasih sayang. Maka itu, aku harapkan agar kau bisa dan pandai menyembunyikan semua perasaanmu. Jangan terlalu larut. Jiwamu masih rapuh. Dan kau juga harus percaya bahwa seluruh keputusan tentang cinta dan jodoh dalam kehidupan ini diatur oleh Dewata Agung. Hamba mengerti, Tuanku Ratu. Tapi memang rasanya perpisahan ini amat menyedihkan. Selama di dalam gua karang, kami selalu bersama-sama, sama-sama membagi duka dan suka, sama-sama berlatih, sama-sama bermain di dalam danau, ruangan peraduan Tuanku Ratu. Tapi sekarang, di istana Karang Sedana ini, hamba menjadi sedih. Semuanya menjadi lain. Semuanya berubah. Putriku, itulah kehidupan. Setiap hidup pasti ada pasang dan surut. Ada berkumpul dan ada pula berpisah. Tapi ku harap kau bisa menjadikan semuanya ini sebagai pengalaman yang sangat berharga. Karena belajar hidup dari pengalaman adalah sesuatu yang sangat terpuji. Nah, jaga para mudita. Kalau memang kau memiliki cinta dan kau sudah yakin pada pilihan hatimu, maka pupuklah semuanya dengan pengertian. Karena pengertian itu dibutuhkan ketabahan, kadang-kadang perjuangan dan pengorbanan. Jangan terlalu memburu, karena cinta adalah suatu yang penuh misteri. Tuanku Ratu yang mulia, hamba mohon Tuanku mau membantuku. Karena hamba yakin Tuanku Ratu punya kemampuan untuk melakukan itu. Jaga para mudita, kau ini ada-ada saja. Bagaimana aku harus membantumu jika hidup dalam alam yang berbeda? Lalu bagaimana aku? Jangan sedih, sayang. Jangan kecewa. Kita memang berbeda alam. Namun, karena pedang pusaka itu telah menjadi milikmu, maka getaran jiwamu akan menggetarkan sukmaku yang berada di dalam pedang itu. Maka, aku akan selalu membantumu dalam setiap kesedihanmu. Namun, kau jangan terlalu berharap banyak, karena aku adalah manusia biasa sepertimu juga. Dulu, aku juga pernah hidup. Nah, sayang, aku pergi dulu. Aku tidak boleh terlalu lama meninggalkan peristirahatanku. Jangan sedih. Aku akan selalu memperhatikan dirimu. Setelah berkata demikian, suara itu tiba-tiba lenyap dari ruangan peraduan jaga para mudita. Ruang itu kembali sepi dan hening. Ia seperti baru sadar dari mimpi. Perlahan ia memegang pedang pusaka tipis yang melingkar di pinggangnya. Pedang pusaka itu memang tidak pernah terlepas dari tubuhnya. Lalu terdengar putri cantik itu mendesah. Ada paman jantung. Dari mana dia? Tampaknya begitu tergesa-gesa. Apakah beliau dari pendopo agung menemui ayahanda? Sebaiknya kupanggil saja. Paman! Paman jantung! Ada apa, Tuan Putri? Adakah sesuatu yang harus hamba bantu? Paman jantung dari mana? Kok tergesa-gesa sekali? Apakah ayahanda memberi paman tugas? Iya, Tuan Putri. Hamba bersama Paman Pandu diperintahkan berangkat ke Kadipaten Cisulung besok pagi. Karena menurut keterangan Gusti Prabu, beliau telah terima surat dari Adipati Kastaprata, penguasa Kadipaten Cisulung yang dibawa oleh prajurit utusan. Jadi, Paman Jangkung dan Paman Pandu besok disuruh berangkat ke sana? Iya, Tuan Putri. Ada apa? Paman, aku mau ikut ke sana. Apakah paman mau membawaku? Paman mau saja, Tuan Putri. Tapi bagaimana dengan Gusti Prabu? Apakah beliau mengizinkan atau tidak? Nah, sebaiknya Tuan Putri minta izin saja. Kalau sudah diizinkan, hamba akan membawa Tuan Putri. Baiklah, Paman Jangkung. Aku akan minta izin pada Ayahanda. Aku yakin Ayahanda akan mengizinkannya. Semoga, Tuan Putri. Sekarang segeralah Tuan Putri pergi ke Pendopo Agung. Karena Gusti Prabu masih duduk di sana bersama Tuanku Permaisuri. Baiklah, Paman. Aku pergi dulu. Setengah berlari jaga para mudita menuju ke Pendopo Agung. Saat itu, di Pendopo Agung, tampak Purbaya sedang duduk bersama istrinya Cempaka. Mereka sedang memperbincangkan masalah Kadipaten Cisulung. Ya, semoga saja pembangunan yang kita laksanakan di Kadipaten Cisulung nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan dan rintangan. Oh, Dinda, lihat. Itu putri kita menuju kemari. Oh, Kanda. Lihatlah, jalannya begitu tenang meskipun agak tergesa. Dia tidak manja seperti dulu lagi yang selalu minta diantar oleh Dayang ataupun Bibi Emban kalau mau menemui kita di Pendopo Agung ini. Benar-benar berubah dia sekarang. Ya, Dinda. Hanya satu purnama lebih dia berpisah dengan kita. Dan selama itu, dia mengalami berbagai tekanan dan guncangan jiwa di dalam Gua Karang. Tapi begitu keluar dari Gua Karang, dia bisa berubah seperti ini. Begitu kuat daya pengaruh itu merasuki jiwanya. Oh, Dewata Maha Besar. Ada apa, Dita? Apakah ada sesuatu yang akan kau sampaikan pada Ayahanda dan Ibundamu? Maafkan, Ananda, Ayahanda dan Ibunda. Memang ada keperluan, sehingga Ananda kemari menemui Ayahanda dan Ibunda. Jaga para mudita, sepertinya begitu penting, sehingga tadi Ibunda melihat langkahmu yang tergesa-gesa menuju kemari. Maaf, Ibunda. Sebenarnya, tidaklah penting. Tapi, Ananda bergegas karena takut Ayahanda dan Bunda telah meninggalkan Pendopo Agung. Ada apa, Dita? Katakanlah, apakah kau minta izin lagi untuk berjalan-jalan ke Kota Raja? Karena waktu itu kau tidak sampai ke Kota Raja, berhubung mengejar Paman Pandu. Ananda tidak minta izin ke Kota Raja, Ayahanda. Tapi, Ananda ingin ikut dengan Paman Jangkung dan Paman Pandu ke Kadipaten Cisulung. Mendengar ucapan putrinya, Purbaya dan Cempaka saling pandang. Lama mereka menatap jaga para mudita, namun putri itu tidak menunduk. Ia menatap kedua orang tuanya. Matanya yang bening begitu penuh keyakinan. Ah, Dita, dari mana kau tahu bahwa Paman Jangkung dan Paman Pandu akan pergi ke Kadipaten Cisulung? Ananda baru saja bertemu dengan Paman Jangkung. Ananda bertanya padanya saat melihat Paman Jangkung keluar dari arah Pendopo Agung. Maka itu, Ananda kemari. Ananda mau ikut ke sana. Apakah nanti kau tidak akan membuat repot Paman Pandu dan Paman Jangkung di sana? Kenapa pula Ananda harus membuat Paman Jangkung dan Paman Pandu repot? Maaf, Ayahanda. Ananda bisa bermain sendiri atau Ananda bisa bermain dengan anak-anak kadipaten. Tapi kalau Ayahanda melarang Ananda ikut, baiklah, Ananda akan tinggal saja di keraton. Kanda, biarkanlah putri kita ikut Paman Jangkung ke sana. Dinda rasa perjalanan ke sana tidaklah banyak mengalami bahaya. Mereka akan melewati jalanan yang ramai dilewati oleh orang. Lagi pula kita tahu kemampuan Paman Pandu dan Paman Jangkung. Mereka berdua pasti akan bisa menjaga dan melindungi putri kita. Iya, kau boleh pergi bersama Paman Jangkung dan Paman Pandu. Tapi ingat, kau tidak boleh membuat mereka repot. Kau tidak boleh cengeng dan merusak tugas mereka yang Ayahanda berikan. Percayalah, Ayahanda. Ananda tidak akan mengganggu Paman Pandu dan Paman Jangkung. Kelak, kalau kembali, Ayahanda boleh menanyakannya. Sudahlah, putriku. Sekarang kembalilah ke Kaputren. Siapkanlah semuanya. Ibunda rasa kau tahu apa yang kau perlukan di saat nanti. Minta bantuan pada Bibi Emban. Ibunda masih ingin bicara dengan Ayahandamu. Baiklah, Ibunda. Ananda mohon diri. Setelah menghormat, jaga para mudita segera melangkah meninggalkan Pendopo Agung. Kedua orang tuanya hanya tersenyum melihat ke arah anaknya yang pergi setengah berlari. Kanda, Dinda seperti mimpi saja kalau saat ini telah mempunyai seorang putri sebesar jaga para mudita. Iya, Kanda juga, Dinda. Padahal rasanya baru kemarin sore kita dikejar-kejar oleh Jerangkong Hidup dan Resi Amista. Dan kalau melihat jaga para mudita sekarang ini, Kanda terbayang dengan diri Dinda waktu muda dulu. Penuh keberanian dan ketabahan. Matanya berani dan tenang. Ya, cuma sayang Kanda, jaga para mudita tidak bisa bermain silat seperti kita. Ya, seharusnya kita menjadikan dia seorang gadis yang lincah dan punya kepandaian, biar dia bisa menjaga dirinya sendiri. Sudahlah, Dinda. Jangan bicarakan lagi masalah itu. Kanda tidak ingin kita berselisih paham lagi hanya karena ingin menjadikan jaga para mudita seorang pendekar. Kanda yakin, cukuplah putri kita menjadi seperti saat ini. Kanda tidak ingin kelak dia hidup bebas dan menjadi seorang putri pengembara yang banyak musuh. Dunia persilatan terlalu penuh tipu daya, kekejaman dan kelicikan. Cempaka terdiam. Ia hanya menarik nafas panjang, lalu mengalihkan pembicaraan. Duh, kulihat kau begitu gembira. Ada apa? Apakah kau menemukan sesuatu? Oh, Paman Jantuk. Bikin kaget saja. Oh ya, Paman. Dari mana saja? Seharian ku cari tidak kelihatan. Wah, Paman tidur. Habis tadi malam pikiran Paman tiba-tiba kacau. Mata jadinya sulit dipejamkan. Jadi tadi malam ya Paman terpaksa melek terus seperti kelelawar. Dan tadi seharian Paman sembunyi dari sinar matahari. Oh ya, Nduk. Kok hari ini kok nampaknya kamu ceria sekali, dapat rezeki ya? Ah, bagi-bagi Paman. Paman Jantuk, apakah Paman mau diajak jalan-jalan ke Cisulung? Kau ini bagaimana? Paman bertanya kok kamu malah balik bertanya juga. Dan pertanyaannya sama lagi dengan Gusti Prabu. Jadi Ayahanda juga telah menawarkan pada Paman untuk pergi ke Kadipaten Cisulung. Bagaimana Paman? Paman terima tawaran Ayahanda? Tidak. Loh, kok tidak? Kenapa? Emangnya kenapa Paman? Kan enak pergi ke Cisulung. Paman lagi tidak nafsu berjalan. Ah Paman, payah. Ikutlah Paman. Karena aku juga pergi ke sana. Kita bersama-sama lagi di sana Paman. Maafkan Paman Duk ya. Paman sudah berjanji untuk tidak turun kemana-mana dalam satu pekan terakhir ini. Paman mau bersemedi. Paman mau menenangkan jiwa dan pikiran Paman. Karena terlalu banyak penderitaan dan kejadian yang Paman alami akhir-akhir ini, Nduk. Jadi, Paman takut tidak kuat menghadapinya kelak. Kurasa kau bisa pergi sendiri sama Paman Jangkung dan Paman Pandu, ya. Nah, nanti setelah Paman menemukan ketenangan, baru Paman akan pergi kemanapun kamu mengajak. Meskipun pergi ke Mataram yang jauh juga, ya. Paman, sudahlah Paman. Kalau memang Paman tidak bisa pergi, aku tidak akan memaksa. Hanya Paman akan rugi, tidak bisa melihat desa Cisulung yang dialiri kali Cisedane, dan tidak bisa melihat hijaunya lembah Bukit Wangun dan tingginya Gunung Salak. Ya, tidak sekarang, tapi nanti juga bisa melihat, Nduk. Kan Kadipaten Cisulung juga masuk wilayah Pasundan dan di bawah kekuasaan Karang Sedana. Maka suatu waktu kelak juga Paman pasti akan ke sana, kan? Ya. Nah, sekarang kau pergi saja sendiri dulu, ya? Iya, iya Paman. Aku akan pergi sendiri, ya? Iya. Kalau ada Kakang Kayan, dia pasti mau menemani. Wah, sedikit-sedikit Kakang Kayan. Agaknya dirimu ini sudah benar-benar tidak bisa melupakannya, Yanduk, ya? Paman tahu, kalau begitu kau pasti menaruh hati padanya. Jaga para mudita terdiam. Ia hanya menatap pada Kelat Jantuk, lalu menatap keluar. Ada air bening mengambang di pelupuk matanya. Tapi dengan cepat ia mengusap dengan ujung bajunya yang lebar. Lalu terdengar ia menarik nafas. Kala Jantuk yang berada di belakang gadis itu hanya mendesah. Maafkan, Duk ya. Paman cuma bercanda. Paman tidak bermaksud mengingatkan kisah-kisah kita bersama bocah laki-laki itu, ya. Sudahlah, Ndu. Sekarang kamu benahilah semua keperluanmu, ya. Paman akan pergi ke alun-alun dulu. Paman ada janji dengan Paman Sangkuni. Paman ucapkan selamat jalan, ya, Ndu, ya. Semoga kelak di Cisulung kau tidak membuat kegaduhan lagi, ya. Karena nanti rahasiamu akan ketahuan. Hah? Dan ingat, pedang pusaka itu jangan sekali-kali dikeluarkan kalau keadaan tidak memaksa, ya. Iya, Paman. Aku akan memperhatikan semuanya. Pandu, menurut keterangan dari Tuanku Permaisuri, bahwa Tuan Putri Jagapara Mudita juga ikut serta dengan kita ke Cisulung. Ah, biarkan saja, Kakak. Kurasa kita tidak perlu terlalu sibuk untuk menjaga dan mengurusinya. Toh, Kadipaten Cisulung tidak seperti dulu lagi. Semuanya telah aman dan terjamin. Kurasa memang tak ada salahnya kalau kita membawa Tuanku Putri. Iya. Kemarin dia mencegatku saat aku keluar dari pendopo aku, dan ketika aku menjelaskan bahwa kita mendapat tugas pergi ke Cisulung, beliau langsung menyatakan akan ikut. Aku sarankan untuk menghadap pada Gusti Prabu. Ya, ternyata Gusti Prabu mengizinkannya. Oh ya, Pandu, agaknya sekarang Jagapara Mudita telah berubah jauh dari beberapa purnama yang lalu. Sebelum dia terjebak di dalam gua karang, sekarang dia begitu tenang dan diam. Dia akan bicara kalau memang perlu. Padahal dulu dialah yang paling suka bicara, dan kita sering kali dibuatnya repot. Dulu kita sering mencarinya kalau pergi bermain, apalagi di saat dia pergi bersama bocah laki-laki itu. Kayan, kita satu istana dibuat sibuk olehnya, apalagi ketika dia menarik urat darah bocah laki-laki di desa tepian kota raja itu. Aku sampai kena marah oleh Gusti Prabu. Kurasa memang Kalajantuk berperan banyak dalam jiwanya saat dia terkurung bersama di dalam gua karang. Mungkin karena pengaruh penderitaan yang dideranya dalam gua itu, ya, menjadikan pelajaran pada dirinya bahwa sesungguhnya hidup itu amat keras dan kejam. Jadi dia membuang sifat manjanya. Ya, Dewata memang maha agung dan bijak. Dia bisa merubah semuanya dalam sekejap mata. Oh ya, Kakang Jangkung, berapa prajurit yang perlu kita bawa besok? Seharusnya kaulah yang menentukannya, karena kau adalah panglima. Kau yang tahu banyak tentang prajurit, mana yang bisa diandalkan untuk ikut serta ke Cisulung. Tapi kurasa tidak perlu membawa prajurit banyak-banyak. Kurasa seperti jumlah saat kau mengantar Kayan itu sudah cukup. Kita bukan hendak perang. Baiklah, kita bawa sedikit saja. Sekarang sebaiknya kita menyiapkan kuda-kuda yang perlu kita bawa, juga kuda untuk Tuan Putri. Ayolah, karena besok pagi-pagi sekali kita harus sudah meninggalkan keraton ini. Paman Pandu dan Paman Jangkung, bersama kalian ikut juga putriku. Aku ingin kalian berdua memperhatikannya. Jangan sampai dia membuat ulah lagi pada penduduk Kadipaten Cisulung. Karena paman berdua tahu bahwa Jagapara Mudita masih terlalu muda untuk mengetahui semuanya dengan baik. Tapi aku yakin paman berdua pasti bisa mengawasi dan menjaganya. Baiklah, Gusti Prabu, hamba berdua akan memperhatikannya. Iya, aku yakin. Oh ya, Paman, tolong bicarakan semuanya dengan tuntas. Dan kalau memang perlu mengerjakan semuanya dengan cepat, Paman bisa saja mengirim prajurit kembali kemari, atau Paman sendiri kembali dan melaporkannya padaku. Karena kita memang harus secepatnya membangun kadipaten itu. Dan Paman sudah bisa membawa orang-orang yang bisa dan pintar dalam hal membangun. Baiklah, Gusti Prabu. Nah, sekarang rasanya tidak ada lagi yang perlu paman berdua perhatikan. Silahkan paman berangkat. Doaku menyertai kalian. Itu putriku sudah berpamitan dengan istriku. Berangkatlah. Ampun, Ayahanda. Ananda mohon diri. Silahkan, sayang. Asal ingat pesanku. Jangan sekali-kali membuat kerusuhan dengan anak-anak desa. Mereka tidak tahu apa-apa. Baiklah, Ayahanda. Ananda akan memperhatikan semuanya. Ayo, Paman Pandu dan Paman Jangkung, kita berangkat. Ki Jangkung dan Panglima Pandu segera menghormat pada Purbaya. Tak lama kemudian mereka telah meninggalkan Pendopo Agung. Di depan gerbang keraton, beberapa orang prajurit telah menunggu, dan ketika mereka tiba, semuanya segera naik ke kuda. Paman, kita berpacu kencang sekali, yuk! Ah, tidak perlu, Tuan Putri. Toh kita tidak perlu terburu-buru. Kita pelan-pelan saja. Nanti orang-orang desa yang kita lewati merasa bingung. Nah, ayo, kita pelan-pelan saja. Iya, Tuan Putri. Kita pelan-pelan saja. Nanti kalau kita kencang-kencang, malah bahaya. Jaga para mudita memperlahan lari kudanya. Lalu ia berjalan beriringan dengan yang lainnya. Tak lama kemudian, mereka telah meninggalkan kota raja. Jalan kecil yang mereka lalui tampak tenang dan sepi. Hanya derap kuda mereka saja yang memecah kesunyian. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung, Indonesia.